Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa ayat yang dibawakan oleh al-muallifu rahimahullah dalam pengawalan pembahasan beliau ketika menjelaskan tentang kitab tauhid. Naam. Dari beberapa ayat yang diuraikan oleh muallif rahimahullah di awal kitabnya menjelaskan kepada kita bahwasanya hikmah al-jin wal ins diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, demikian pula hikmah diutusnya para rasul oleh Allah tabaraka wa taala adalah untuk menyembah Allah subhanahu wa taala, illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kalau kita baca harakat terakhir pada huruf nun di surah Dzariyat ayat yang ke-56 adalah kasrah illa liya'buduni, artinya melainkan agar supaya mereka al-jin wal-ins, jin dan manusia, menyembah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah hikmah diciptakannya kita dan diutusnya para rasul oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menyembah Allah, memberikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak disebutkan di situ illa liya'buduna asy-syamsa wal qamar, agar mereka menyembah matahari dan bulan, menyembah al-asnam, berhala-berhala, menyembah al-ahjar wal asjar, batu-batu dan pohon-pohon, menyembah manusia dari kalangan orang-orang soleh. Tapi Allah sebutkan illa liya'buduni, melainkan agar mereka menyembah aku, memberikan ibadah hanya untuk Allah. Dan inilah makna dari at-tauhid. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang makna dari al-ibadah. Naam. Yaitu dengan ungkapan dari beliau rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ismun jami' لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami', satu nama yang mencakup, لكل ما يحبه الله ويرضاه, terhadap perkara apa saja, satu nama yang mencakup terhadap perkara apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, baik berupa ucapan minal aqwal ataukah berupa perbuatan, wal af'al adh-dhahirah wal batinah, baik yang nampak ataukah yang tidak tampak. Sehingga ibadah itu ada kalanya berhubungan dengan lisan, berhubungan dengan aqwal, dengan ucapan, ada kalanya berhubungan dengan perbuatan seseorang. Naam, apakah itu berjalan ataukah itu dengan tangannya ia memberi, semisal bersedekah ataukah berjihad. Tapi ada kalanya berhubungan dengan ucapan, seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, bertasbih, bertahmid, bertakbir. baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga ada kalanya ibadah itu tampak seperti sholat, seorang akan terlihat sedang melakukan ibadah, atau seperti seorang membaca Al-Quran, terlihat dia memegang Al-Quran, dia baca Al-Quran. Tapi ada kalanya di antara dari jenis ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla tersebut berbentuk batin, tidak tampak atau tersembunyi. Ibadah yang tidak tampak, yang tidak terlihat, yang seseorang tidak bisa melihatnya, seperti halnya al-khawf, memiliki rasa takut kepada Allah, itu ibadah. Naam. Ataukah ar-raja, seperti seorang mengharap hanya kepada Allah, itu adalah ibadah. Tawakal, ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang tidak tampak, yang dilakukan oleh hati seorang manusia di dalam batinnya. Secara zahir tidak terlihat apakah si fulan itu takut atau tidak. Secara zahir tidak terlihat apakah seorang itu dia mengharap kepada Allah atau tidak. Karena seluruh dari ibadah itu, baik tawakal atau takut atau roja mengharap, itu adalah termasuk dari amalan hati yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh orang-orang yang melihatnya. Yang mengetahuinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah tidak ada yang bisa membedakan si fulan sebagai seorang munafik atau si fulan sebagai seorang mukmin yang khalis, yang benar-benar beriman, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah khabarkan dan Allah Azza wa Jalla beritakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama-nama mereka, orang-orang munafikun. Dan disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan nama-nama orang-orang munafikun tersebut kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Para sahabat tidak mengetahuinya. Bahkan Khalifah Umar sendiri radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui siapa mereka, orang-orang munafikun. Hingga beliau disebabkan karena rasa takutnya kepada Allah jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan kemunafikan, mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman dan menanyakan kepada Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku bersama dengan mereka, orang-orang munafikin? Kemudian Hudzaifah mengingkarinya, tidak, saya tidak mendengarkan Rasul menyebutkan namamu dimasukkan sebagai mereka, orang-orang munafikin. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Keseluruhan dari jenis ibadah yang tadi kita sebutkan, baik terucap dengan lisan atau baik terwujud dengan perbuatan-perbuatan anggota badan seorang, baik yang zahir, yang tampak, atau yang batin, yang tidak tampak, itu wajib untuk seseorang memberikannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib untuk seseorang hanya memberikan ibadah itu dengan berbagai macam jenis dan ragam serta macamnya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Dan inilah hikmah kenapa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sebetulnya ayat yang banyak dari kalangan kaum muslimin yang mengetahuinya. Banyak dari kalangan mereka kaum muslimin bahkan menghafalnya. Sudah diajarkan oleh guru-guru ngaji mereka, baik di tingkat sekolah ataukah di tingkat-tingkat madrasah ataukah di pengajian-pengajian yang ada di masjid-masjid. Ini diajarkan ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Namun yang sangat-sangat memprihatinkan, banyak di antara kaum muslimin yang tidak faham tentang pentafsiran dan konsekuensi ayat tersebut. Yang difahami, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, semisal sholat, puasa dan yang semisalnya. Namun mereka tidak faham bahwasanya di dalam ayat tersebut Allah mengatakan liya'buduni, agar mereka menyembah aku, memberikan ibadah hanya kepada aku, kata Allah. Sehingga banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang masih terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, padahal doa adalah ibadah dan ibadah harus diberikan untuk Allah. Namun kenapa dia beribadah kepada batu? Namun kenapa dia beribadah kepada pohon? Namun kenapa dia beribadah kepada lautan, kepada penghuni sungai, penghuni jembatan? Ia memberikan rasa takutnya dan harapnya kepada makhluk-makhluk selain Allah Azza wa Jal. Dan ini kesyirikan, bertentangan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan akan membatalkan nilai dari tauhid, akan membatalkan nilai dari tauhid. Naam. Sehingga ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penting di masa-masa sekarang ini kita menyadarkan kaum muslimin tentang pentingnya at-tauhid. Yang lebih penting daripada itu adalah penjabaran makna dari at-tauhid serta konsekuensi-konsekuensinya dan pembatal-pembatalnya. Naam. Ini perkara yang harus kita senantiasa memprioritaskan dakwah kita di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang awam akan pentingnya pembahasan seputar perkara at-tauhid tersebut. Tauhid adalah perkara yang paling diprioritaskan melebihi perkara-perkara selainnya. Kita lihat uslub dakwah, metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentulah beliau dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala. Beliau pertama kali menyerukan dakwahnya di tengah-tengah orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di kota Mekah adalah menyerukan mereka ke dalam perkara tauhid, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadahan-peribadahan yang mereka miliki, menyembah Lata, Uzza dan Manat, dan memberikan peringatan kepada mereka serta memberikan perintah kepada mereka untuk memberikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, kita bacakan ayat yang selanjutnya yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullah. Wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemarin telah kita bacakan ayat tersebut. Rabbmu telah menetapkan, Rabbmu telah memerintahkan. Ka atau dhamir mukhatab di dalam ayat ini tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ini adalah perintah yang Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentulah perintah tersebut juga diberlakukan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu perintah Allah? Yaitu firman Allah azza wa jalla, "Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Perintah tersebut adalah perintah agar kalian seluruhnya, baik itu nabi atau rasul ataukah umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkena perintah tersebut. Alla ta'budu, agar kalian tidaklah beribadah illa iyyah, melainkan hanya untuk Allah azza wa jal. Jangan kalian memberikan ibadah-ibadah yang kalian hendak melakukannya, apakah itu hanya bersifat doa, apakah itu ibadah tersebut bersifat pengorbanan, menyembelih hewan-hewan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada seorang yang dia niatkan sembelian itu untuknya. Naam. Apakah itu isti'anah, memohon bantuan pertolongan, melainkan harus memberikannya hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Wa bil walidaini ihsana. Dan perintah yang kedua adalah perintah Allah untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Al walidaini, yang dimaksud al walidaini adalah al ummu wal ab, ibu dan ayah. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam salah satu hadisnya bahwasanya hak yang dimiliki oleh sang ibu 3 kali lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki oleh seorang ayah. Naam. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keadaan seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahna. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan berada di atas kepayahan karena mengandung dirimu. Yang tentulah dibalik konsekuensi tersebut menunjukkan bahwasanya hak yang dimiliki oleh sang ibu jauh lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki oleh seorang ayah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis ketika ada salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya. Rasul mengatakan ummuk, ibumu. Rasul menyebutkan ibumu. Ibumu adalah satu-satunya manusia yang berhak bagimu untuk memberikan kebaikan untuknya. Kemudian orang ini kembali bertanya, tsumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasul kembali mengulang, ummuka, ibumu. Ia bertanya lagi, tsumaman, kemudian siapa ya Rasul? Barangkali ada orang selain ibu. Rasul ternyata menjawab dengan jawaban yang sama, ummuk. Baru kemudian setelahnya, abuka, ayahmu. Ini menunjukkan hak yang dimiliki oleh sang ibu ternyata lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki oleh sang ayah. Namun masing-masing dari keduanya Allah perintahkan agar kita sebagai seorang anak untuk berbuat ihsanan, berbuat baik kepada keduanya. Ihsanan dalam lafaz yang lainnya disebutkan dengan kalimat ma'rufa, melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang baik kepada keduanya. Naam. Bahkan disebutkan di dalam surah Luqman, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua masih Allah berlakukan pada diri seorang muslim walaupun kedua orang tuanya tersebut adalah seorang yang kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh menyebabkan engkau melakukan perkara kesyirikan, bersungguh-sungguh memurtadkan seorang muslim, jahadaka, menunjukkan adanya kesungguh-sungguhan, bukan hanya sekedar perintah dengan lembut tapi bersungguh-sungguh untuk memurtadkan anaknya dari syariat Islam, melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati perintah keduanya. Namun Allah sebutkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah engkau berbuat baik kepada keduanya ketika hidup di alam dunia dengan perbuatan yang ma'rufa, yang baik. Perbuatan yang ma'ruf, yang baik, disebutkan dengan bentuk ma'rufan, tanpa diperinci seperti apa perbuatan baik yang Allah perintahkan di dalam ayat tersebut agar dilakukan oleh seorang muslim kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan disebutkan oleh mereka para ahli tafsir bahwasanya makna ihsanan atau ma'rufan apabila disebutkan secara mutlak di dalam Al-Qur'an tanpa ada perinciannya, maka dikembalikan ke al-'adah, ke adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat selama adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga seluruh perbuatan baik yang dipandang oleh masyarakat itu adalah perbuatan yang baik selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka termasuk dari makna ihsana, perbuatan ihsan, perbuatan ma'ruf yang Allah syariatkan agar kita sebagai seorang anak memberikannya kepada kedua orang tua kita tersebut. Contohnya banyak, ya kan? Contohnya banyak, memberikan baju kepada keduanya sehingga keduanya merasa bahagia, senang, bersuka cita dia melihat anaknya demikian perhatian kepadanya, menafkahinya, berucap dengan ucapan yang baik, memanggilnya dengan panggilan yang lembut, dan bersikap di hadapan keduanya dengan sikap yang penuh dengan kesopanan, bertutur kata berbeda sebagaimana layaknya dia bertutur kata dengan orang-orang yang sekufu semisal dengannya. Ini diantara dari bentuk-bentuk perbuatan yang ma'ruf, termasuk dari makna firman Allah Azza wa Jalla ihsana ataukah ma'rufa dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Tayib, kita bacakan dalil yang selanjutnya yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Belum menyebutkan ayat ini, terdapat dalam surat An-Nisa, tepatnya pada ayat yang ke-36. Wa'budullaha, dan sembahlah oleh kalian Allah. Wa la tusyriku bi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun syai'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Di dalam ayat ini terdapat perintah agar seseorang beribadah hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, dan larangan untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dalam perkara ibadah. Terdapat larangan perintah agar memberikan ibadah hanya untuk Allah, dan terdapat larangan seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah, dan menyebutkan yang demikian adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh mereka para ulama, apabila kita menjumpai di dalam bahasa Arab, baik itu terdapat di dalam Al-Quran atau terdapat di dalam As-Sunnah, isim yang nakirah, isim yang nakirah yang tidak beralif dan lam, memiliki makna yang umum, jatuh terletak setelah konteks nahi, larangan atau nafi, penafian, maka memberikan makna keumuman, memberikan makna keumuman. An-nakirah, isim yang nakirah apabila jatuh setelah konteks larangan, maka maknanya adalah nakirah. Maknanya adalah nakirah. Seperti disebutkan di dalam ayat ini, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun syai'an. Disebutkan dalam bentuk nakirah. Tidak disebutkan dengan bentuk ma'rifah asyai'a. Tapi disebutkan tanpa alif dan lam syai'an. Ini menunjukkan makna syai'an di dalam ayat ini itu bermakna umum, terkena kepada siapa saja dan apa saja. Terkena kepada siapa saja dan apa saja. Sehingga seseorang yang memberikan ibadahnya kepada patung sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin terkena larangan tersebut. Wala tusyriku bihi syai'a. Seseorang yang memberikan ibadahnya kepada laut yang dipercayai bahwasanya laut tersebut ada yang mengaturnya. Ada yang mengaturnya yang bisa memberikan manfaat dan kecelakaan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga dia memberikan dan memuja penghuni laut tersebut. Ini terkena pada ayat tersebut. La tusyriku bihi syai'an. Seorang yang memberikan ibadahnya kepada jin terkena kepada larangan tersebut. Baik benda mati atau benda hidup, baik sekali lagi bentuknya adalah seorang yang fajir, seorang yang kafir. Ketika seorang yang kafir dikenal dengan sifatnya yang dermawan, dikenal dengan budi pekertinya atau jasanya, namun dia kafir, ketika wafat disembah, ataukah terkena ayat tersebut. La tusyriku bi syai'a. Ataukah terkena pula kepada orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Ketika ada seorang yang soleh terkenal kesolehannya, terkenal puasanya, terkenal sebagai ahli baca Al-Quran, terkenal kezuhudannya, ketika dia wafat, ketika dia meninggal, kemudian seseorang terfitnah dengan keberadaan orang soleh tersebut, hingga akhirnya menyanjungnya, memujinya, sampai memberikan ibadah untuk orang soleh. Ketika dalam keadaan memiliki hajat, kebutuhan, ia berdoa menyebut nama orang soleh. Wahai si fulan, berikanlah kepada saya rizki. Wahai si fulan, angkatlah dari saya bahaya yang menimpa saya. Wahai si fulan, sembuhkanlah penyakit anak saya. Wahai si fulan, lancarkanlah usaha saya, rizki saya. Wahai si fulan, mudahkanlah urusan saya di dalam melunasi hutang-hutang saya. Bentuknya doa disertai dengan harap, maka terkena kepada larangan Allah Azza wa Jalla, la tusyriku bihi syai'an. Sehingga kata syai'an itu berbentuk umum, terkena kepada siapa saja, baik itu benda mati atau benda hidup, baik itu berasal dari seorang yang kafir atau seorang yang soleh. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembahnya, dan ketika kita mengetahui tujuan Allah mengutus para rasul adalah untuk mendakwahi umatnya agar mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, maka menunjukkan kepada kita kapan seseorang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, dia telah melanggar perintah Allah, dia telah melanggar dakwah para nabi dan para rasul, dan pada hakikatnya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dosa besar, yang paling besar yang dengannya Allah itu dimaksiati oleh manusia adalah kesyirikan. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Rasul menyebutkan al isyraku billah, yang pertama adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab dosa inilah Allah mengutus para nabi, para rasul untuk menyadarkan manusia agar mereka sadar perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah, melanggar hikmah tujuan Allah menciptakan mereka. Apabila kita membaca sejarah para nabi dan para rasul, dakwah yang pertama kali diucapkan oleh nabi dan para rasul di tengah-tengah umatnya, sehingga menyebabkan akhirnya terjadinya perseteruan, perselisihan, permusuhan hingga peperangan antara Nabi dan umatnya yang kufur, yang menentang dakwahnya, antara umat Nabi pengikutnya dengan mereka orang-orang yang mengingkari dakwahnya, adalah disebabkan faktor keengganan mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat terjadinya peperangan-peperangan yang dialami oleh Rasul semasa hidupnya, baik itu perang Badar, perang Uhud dan yang semisalnya, adalah disebabkan karena prinsip tersebut yang dilanggar oleh orang-orang musyrikin. Mereka tidak mau tunduk memberikan ibadahnya untuk Allah. Mereka masih mempercayai bahwasanya patung-patung yang mereka buat bisa memberikan manfaat, menolak bala, sehingga mereka memberikan ibadah-ibadah mereka kepada makhluk-makhluk atau patung-patung yang mereka pahat tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Naam. Wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti setelah selesai kita menyebutkan matannya, kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Naam. Wa qawluhu qul ta'alau, dan firman Allah azza wa jalla, qul, katakanlah ya Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, saya akan bacakan kepada kalian perkara-perkara yang Rabb kalian haramkan atas kalian untuk melakukannya. Rasul memerintahkan mereka untuk mendatangi beliau, dan apabila mereka mendatangi beliau, Rasul akan bacakan kepada mereka perkara-perkara apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang disebutkan di dalam ayat ini sebagai perkara pertama yang Allah haramkan, dan ini yang paling besarnya, adalah alla tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apa saja. Ini perkara yang pertama yang diingatkan di dalam ayat ini sebagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesyirikan adalah perbuatan dosa. Kesyirikan adalah perbuatan, bahkan dosa besar yang paling besar. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, tatkala mereka mempelajari dalil-dalil yang berisikan peringatan bahaya kesyirikan, baik yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sampai menyimpulkan bahwasanya perbuatan kesyirikan adalah termasuk dari pembatal, dari pembatal-pembatal Islam, penyebab kemurtadan, di antaranya adalah perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man arada ay yanzura, barang siapa yang berkeinginan untuk melihat, melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang di atas wasiat tersebut dibubuhi, distempel dengan cincin yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itu wasiat yang penting. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat-surat yang penting kepada raja-raja untuk mendakwahi mereka kepada Islam, distempel dengan cincin yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itu adalah pesan yang penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Mas'ud menyebutkan Dalam riwayat tersebut, barang siapa yang berkeinginan untuk melihat wasiat Nabi SAW yang beliau bubuhkan stempel cincin beliau di atas wasiat tersebut, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-An'am ayat yang ke-100 ayat yang ke-151 hingga 153 yang tadi kita sebutkan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a, hingga firman Allah wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan ayat ini dikenal di kalangan mereka para ulama dengan ayat yang menyebutkan adanya 10 hak, huququl asyrah, yang wajib dijalankan oleh umat manusia. Naam. Dan pentingnya seorang muslim untuk menjalankan ke-10 hak tersebut. Di antaranya adalah hak yang dimiliki oleh Allah, yaitu untuk seorang menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid di dalam perkataan Ibnu Mas'ud adalah beliau kembali menekankan ayat atau konsekuensi ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151 hingga 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Naam. Kita bacakan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh المؤلف رحمه الله. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه. Dari معاذ ابن جبل رضي الله عنه. Beliau mengatakan كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. Pernah dahulu saya membonceng Nabi SAW di atas seekor keledai, himarin, di atas seekor keledai. Faqala li, maka pada kesempatan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah azza wa jalla. Qultu, maka saya mengatakan, kata Mu'adz ibn Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang mengetahui. Jawaban dari pertanyaan tersebut, beliau tidak mengetahuinya dan menisbatkan jawabannya kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah yang wajib dijalankan oleh para hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak untuk mereka menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apa saja bentuknya. Sehingga hak Allah yang harus dijalankan oleh hamba adalah hak untuk disembah, hak untuk memberikan ibadah hanya untuk Allah, dan hak untuk tidak memberikan ibadah itu kepada selain Allah yang dikenal dengan perbuatan kesyirikan. Nah, kita lanjutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala adalah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini menunjukkan demikian besar keutamaan tauhid. Dan ternyata at-tauhid adalah penyebab seseorang hamba tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang tadi kita sebutkan, ketika seorang hamba telah menunaikan hak Allah, yaitu untuk disembah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Rasul menyebutkan Allah tidak akan mengazab dirinya. Allah tidak akan mengazab diri seorang hamba yang telah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, maka saya, kata Mu'adz ibn Jabal, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah saya memberitakan kepada manusia kabar gembira ini, kabar gembira yang didengar oleh Mu'adz. Demikian mudah seseorang mendapatkan ampunan Allah, demikian mudah seseorang tidak diazab oleh Allah, mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah dari nerakanya, yaitu dengan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la, jangan kamu kabarkan berita ini kepada manusia. La tubashirhum, jangan kamu beritakan mereka dengan berita gembira ini. Fayattakilu, karena khawatir mereka terjatuh ke dalam kesalahan, mereka bertawakal dengan hadis ini dan melanggar sekian dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian yang difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam sahihnya. Hadis ini adalah hadis yang demikian besar kandungan makna yang ada di dalamnya, dan hubungan hadis ini dengan pembahasan at-tauhid yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah demikian jelas, menunjukkan kepada kita tauhid adalah merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Kapan seorang hamba menunaikan hak Allah, Allah akan menjamin keselamatan dan keamanan dirinya di yaumil qiyamah. Bahkan Rasul menyebutkan Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang telah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kapan seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan, dia tidak menjalankan hak Allah, ia sembah makhluk selain Allah azza wa jalla, maka dia akan terancam mendapatkan azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam riwayat, ketika Rasul melihat ada salah seorang yang mengenakan ikatan-ikatan di lengannya, yang diharapkan dari ikatan tersebut akan bisa menyelamatkan dirinya dari kelemahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan marah mengatakan, injiha fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan, kamu cabut ikatan tersebut, karena kalau semisal kamu mati dalam keadaan ikatan itu masih berada di lenganmu, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya, wal iyadz billah. Nah, karena akan terluputkan dari nikmat, karunia nikmat yang demikian besar yang Allah berikan dan Allah janjikan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, yaitu perlindungan seorang hamba dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Adapun faedah yang lainnya yang ada dalam hadis ini, kita akan bahasakan pada pembahasan yang setelahnya biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafidhakumullah.